بسم الله. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, alhamdulillah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, hidayah-Nya serta takdir yang Allah tetapkan kita dapat berkumpul kembali dan untuk melanjutkan di majelis ini, majelis yang mulia, majelis ilmu, untuk kembali mempelajari sekelumit di antara syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memulai, kami mohon maaf atas keterlambatan kedatangan dan dimulainya kajian rutin kita ini. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebagaimana kita telah ketahui, di pekan sebelumnya kita telah selesai dari tafsir surat At-Tur dan kita akan memasuki tafsir surat An-Najm. Namun demikian pula, mengingat juga pentingnya cabang ilmu yang lain selain daripada tafsir ayat, tafsir Al-Quran, juga yang kami dengan ikhwah, demikian pula panitia, mengusahakan untuk juga memberikan bagian pembelajaran kita dengan perkara yang terkait dengan fiqih. Dan itu insya Allah kita berikan untuk hari Selasa dan Seninnya untuk tafsir Al-Quranul Karim. Dan perkara fiqih, oleh karenanya dalam pekan ini atau dalam pertemuan kali ini akan kita bahas sebagian mukaddimah terkait dengan pentingnya ilmu fiqih dan apa yang dimaksud dengan fiqih dan hal-hal yang terkait dengannya, ya. Dan baru pada pekan yang akan datang kita akan masuk insyaallah taala pada pembahasan yang dimaksud, yaitu dengan kitab hadis, hadis ahkam tentang fiqih, yaitu Umdatul Ahkam. Terkait dengan fiqih, pernah kita singgung, tidak salah juga salah satunya di tempat ini. Kita nukilkan beberapa kalam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, muhaddis kota Madinah. Beliau masih aktif mengajar di Masjid Nabawi dengan kursi roda beliau. Dan sudah 90-an tahun, ya, beliau sangat sepuh. Dan masih dapat melihat, ya, meskipun dengan kacamata yang sangat tebal, ya. Ini salah satu kutai beliau, ya, tentang ahamiyatul inayah bit tafsir wal hadith wal fiqih, pentingnya mempelajari tafsir, hadith dan fiqih, ya. Dan perkara terkait dengan pembahasan al-fiqih, sesungguhnya ketika disebut secara mutlak al-fiqih dari dalil-dalil syariat Al-Quran maupun hadis, begitu pula yang disebutkan oleh para pendahulu kita yang saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan murid-murid mereka terdahulu, maka al-fiqih maknanya lebih luas. Al-fiqih sebagaimana makna bahasa, al-fiqih bermakna al-fahm, paham. Maka al-fiqih, al-fiqih itu makna secara bahasa adalah al-fahm, memahami. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah mengingatkan tentang ucapan kaumnya Nabi Syuaib, ya, yang mereka ketika didakwai oleh Nabi Syuaib alaihissalam, mereka menjawab, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak faqih, kami tidak paham dari kebanyakan apa yang kau ucapkan. Ini bantahan mereka, penentangan mereka, dan balasan mereka dalam menyikapi dakwah Nabi Syuaib. Dalam keadaan Nabi Syuaib adalah khatibul anbiya, sebagaimana disebutkan, ibarat khatibnya para nabi, karena kefasihan beliau, ya, kemahiran beliau dalam khutbah dan orasi luar biasa, Nabi Syuaib alaihissalam. Tentunya dengan kefasihan dan kejelasan, ya, apa yang beliau sampaikan semestinya menjadikan orang paham. Tetapi karena keras kepala dan ketidakmauan mereka untuk mau mencermati dengan insaf, dengan adil, dengan objektif, memperhatikan dan mencermati dengan kepala dingin apa yang didakwahkan Nabi Syuaib, namun karena berbeda dengan yang mereka yakini selama ini, karena menyelisih dengan hawa nafsu yang mereka mau, maka mereka menentangnya dengan mudah. Dan mereka mengatakan, mana tahu katsiran mimma taqul, kami enggak paham kebanyakan apa yang kalian ucapkan. Di sini syahidnya adalah kata-kata mereka, nafqahu maknanya nafham. Makna fiqih itu paham secara bahasa. Kami tidak paham, kata mereka ini. Dan ini menunjukkan bagaimana hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan seberapapun asbab, sebab-sebabnya itu banyak, ya. Nabi Syuaib bagus orasinya, khutbahnya, dan ini tidak semua diberikan kepada semua orang, ya. Dan bahkan kebanyakan, sebagaimana di sepanjang sejarah ada, sebagian a'immah ulama yang diberi kelebihan pandai menulis, menyusun, biasanya ada kurang dalam menyampaikan. Tidak sebagus yang satunya. Yang satunya pandai dalam menyampaikan, dalam berkhutbah, dalam memberikan mau'idhah jelas. Tetapi dalam menulis, mengumpulkan permasalahan, menyusun buku, tidak sejelas yang satu ini. Dan dalam keadaan demikian, Nabi Syuaib yang sangat bagus dan bisa bicara dengan baik, maka demikian dijadikan banyak dari kaumnya tidak mau menerima, bahkan menolak dakwah beliau. Dan sebaliknya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika diangkat jadi nabi, beliau sempat merasa minder dan beliau minta untuk dibantu. Bahkan sebelum minta dibantu, Nabi Musa sempat, kenapa engkau tidak memilih saudaraku saja Harun, ya Allah? Huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih bicaranya daripada aku. Ya, dia lebih hebat bicara, dia lebih pandai menyampaikan daripada saya. Tetapi demikian ketetapan Allah, maka Nabi Musa minta agar dibantu kaki tangannya, asistennya, pendampingnya dalam dakwah adalah saudaranya, yaitu Harun alaihissalam. Maka jadilah Harun diangkat menjadi nabi di sisi Musa alaihissalam. Ketika Musa mendakwai Fir'aun, Fir'aun mengejeknya, ya. Am ana khairun am hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin? Mana yang lebih baik menurut kalian? Aku atau orang ini yang hina dan hampir-hampir tidak cakap dalam berbicara, ya. Ya, tertatih-tatih, terbata-bata dalam bicara. Maka Nabi Musa alaihissalam pun juga disebutkan oleh Allah berdoa memohon kepada Allah agar dilancarkan dalam bicara, ya. Di antara doa yang masyhur, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka faham ucapanku. Akhirnya Nabi Musa diberikan baik, dijabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan, dan mereka dapat memahaminya. Bahkan sampai para penyihir Firaun sendiri ikut beriman dan menjadi pengikut Nabi Musa yang terbanyak dalam keadaan Nabi Syuaib orasinya, bicaranya lebih hebat, lebih atau lebih apa istilahnya, lebih fasih dan semisalnya. Begitu pula Harun, Nabi Musa mengatakan huwa afsahu minni, dia lebih fasih dari aku, ya Allah. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Musa umatnya terbanyak, di antara umat-umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Isa. Tapi disebutkan syahid di situ, di antaranya ayat yafqahu qawli, ya Allah lepaskan kekakuan lidahku, yakni jadikan aku lancar dalam bicara. Yafqahu qawli, agar mereka dapat faqih. Yafqahu qawli, faquha yafqahu, faqih agar mereka dapat faqih terhadap ucapanku. Maksudnya, yakni agar mereka dapat faham akan ucapanku. Maka ini beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya al-fiqh dalam bahasa maknanya faham. Begitu pula ayat ketiga menunjukkan hal ini adalah surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan tidaklah ada segala sesuatu, tidak pohon pepohonan, batu bebatuan, ikan-ikan di air, tidaklah ada segala sesuatunya kecuali mereka pun bertasbih menyebut Allah Subhanahu wa taala mensucikannya. Walakin la taqahuna tasbihahum, hanya saja kalian yang tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Tidak dapat mendengarnya, memahaminya tasbih mereka. Ya, ikan ya, demikian bahkan benda-benda mati yang sebagian disebut tidaklah ada seorang pun berhaji ataupun bermanasik dan dia bertalbiyah mengeraskan suaranya labbaik Allahumma labbaik, dan tidak ada suatu pohon maupun batu bebatuan pun yang mendengar suaranya kecuali kelak akan bersaksi dengan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak faqih, yakni kalian tidak memahami bagaimana cara tasbihnya mereka-mereka ini. Ya, pohon-pohonan, batu-batuan, ikan-ikan, dan seterusnya. Ya, ini makna fiqih secara bahasa. Adapun makna fiqih yang disebutkan dalam dalil-dalil, apa yang dimaksud, ulama salaf terdahulu, mereka memaknai fiqih lebih luas. Memahami, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, al-fiqih fid-din huwa al-fahmu fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa istinbatil ahkami minhuma. Fikih dalam agama adalah memahami apa yang terkandung dalam kitab Allah azza wajal dan juga yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beristinbat, mengambil pendalilan hukum-hukum dari keduanya. Ya. Maka oleh karena ini dengan definisi ini berarti tafsir itu masuk fiqih, akidah masuk fiqih menurut ulama terdahulu. Nanti akan kita sebutkan istilah yang dimaksud ulama belakangan fiqih itu apa, berbeda, mengalami penyempitan makna. Adapun fiqih yang disebutkan terdahulu, maka itu termasuk perkara akidah ya fikih, tafsir ya fikih. Karena itu semua adalah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abu Hanifah radhiyallahu taala, seingat saya Abu Hanifah menyebut perkara akidah itu dengan al-fiqh al-akbar. Fikih yang lebih besar. Jadi akidah itu juga fikih, tapi fikih besar. Ya. Dan oleh karenanya kemudian Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan beberapa dalil terkait dengan hal ini. Yang diantaranya apa yang ada dalam Sahih Bukhari, ya, hadis Abu Juhaifah ketika bertanya radhiyallahu anhu sahabat Abu Juhaifah kepada Ali bin Abi Thalib, ya, "Hal indakum syai' min al-wahyi illa ma fi kitabillah?" Ya. Apakah kalian memiliki sesuatu dari wahyu Allah selain dari apa yang ada dalam kitab Allah? La walladhi falaqal habbah wa bara'an nasmah ma a'lamu illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi shahifah. Ya, tidak ada kecuali apa yang Allah, dan dia bersumpah demi Allah, kemudian mengatakan aku tidak mengetahui ada yang lain kecuali pemahaman yang Allah karuniakan kepada seseorang terkait dengan Al-Quran dan apa yang ada dalam lembaran catatan ini. Ali bin Abi Thalib yaitu menyebutkan pemahaman terhadap Al-Quran, ya demikianlah termasuk bagian ya, ini pemahaman penting dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang beliau pegangi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan istinbat di antara pendalilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini salah satu contoh. Ya, Ali bin Abi Thalib menganggap bahwasanya usia kehamilan paling minim adalah 6 bulan. Ini untuk bisa hidup normal, ya. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Adapun lebihnya macam-macam. Tetapi minim 6 bulan kelahiran normal disebutkan bisa airnya normal minimnya adalah usia 6 bulan. Disebutkan bisa 7, bisa 8, bisa 9, ila akhirnya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ini didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari pemahamannya apa yang ada terkandung dalam tersirat dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan walaqad wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat ihsan, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, ya, melahirkannya dengan susah payah. Dan disebut masa kehamilan dan sampai menyapainya adalah 30 bulan. 30 bulan. Digabungkan dengan ayat yang ada di surat Luqman. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapainya setelah 2 tahun. 2 tahun adalah 24 bulan. Sejak masa menyusui, setelah lahir disusui sampai disapih ketika anak sudah 2 tahun. Dan 2 tahun kurang lebih adalah 24 bulan. Maka 24 bulan untuk bisa sampai 30 bulan masih tersisa berapa? 6 bulan. Berarti hamil itu minim setidaknya 6 bulan. Maka hitung-hitungan yang semacam ini dan penggabungan menjamak ayat ini dengan ayat itu adalah diantara apa yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, dan ini apa yang disebut istinbat, pendalilan dari ayat, dari hadis. Begitu pula sampai kadang-kadang tidak terbayang, contoh dalam jual beli nanti ada bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu jual beli tanpa, yakni apa, nggak ada ngobrol-ngobrol, nggak ada saya jual ini, ya saya beli ini, saya terima. Qabil tu, bi'tu, saya jual sekian, bi'tu, saya terima. Nggak ada lafaz ijab qabul. Atau Pak ini berapa? Saya beli sekian, nggak ada kata-kata. Ditulis di situ penjualnya baru baca-baca, baru hitung-hitung kalkulator, barang dagangannya sudah tertulis 20.000. Si pembeli langsung mengeluarkan uang 20.000, dia letakkan, dia ambil barangnya. Si penjual melihat sudah mantuk atau yang semisal, dia pergi ngasih uangnya, ini menyerahkan barangnya, selesai tanpa kalah. Ya, para ulama rata-rata khilaf tentang hal ini, dan ini yang biasa terjadi. Dan bai'ul mu'athah jelas sahih dan diterima meskipun tanpa kalam, tanpa ucapan, dengan keridhaan selama keduanya saling ridha taraudi, dan itu dengan banyak qarinah. Ini saling ridha meskipun tanpa kalam. Abu Hanifah rata'ala mengambil pendalilan dari ayat innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa-jiwa kaum mukminin dan harta-harta mereka Allah beli dengan jannah. Padahal tidak ada kalam, tidak ada ini itu. Sampai disebutkan wastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Maka bergembiralah kalian ketika diberi jannah. Setelah mereka dulu beramal, mereka mau berjuang, berkorban dengan sebagian harta atau jiwanya, bahkan jiwa raga mereka di jalan Allah. Kemudian mereka dimasukkan oleh Allah ke jannah. Dikatakan fastabshiru, bergembiralah kalian bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih, dengan jual beli perniagaan yang telah kalian lakukan. Maka Allah menyebutnya sebagai baik jual beli. Padahal tanpa kalam menunjukkan bahwa jual beli itu bisa sah, akadnya transaksi terjadi meskipun tidak ada lafaz jual beli dari penjual maupun pembeli. Padahal orang kalau melihat sekilas ayat tadi, maksud kok bisa ya, kan begitu. Maka apa yang disebut al-fiqh itu terkadang malakah. Ya, kemampuan dari istinbat mengambil pendalilan, tetapi itu dengan kaidah-kaidahnya dan dengan tentunya aturan-aturan, dan bukan sembarangan menurut saya. Baik. Kemudian pula di sana banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ta'ala. Adapun makna al dan itu dibawa ke sana, makna fitih dalam dalil-dalil syariat seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Yakni yufahimuhu, yakni Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan itu bukan hanya urusan fikih ibadah tok, tapi juga dalam akidah. Yang lebih penting dari itu, urusan agamanya dia dijadikan faham dalam urusan agamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu ayyajalana minal fuqaha al-amilin. Maka disebutkan di situ adalah al-fiqih, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama, yakni Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Dan ini umum mencakup urusan agama dalam yakni akidah ataupun yang selain-lainnya, bukan hanya dalam masalah fikih ibadah atau muamalah saja. Ini makna lebih secara umum al-fiqih wa tafaqquh fid din adalah memahami, berusaha memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dihasung dalam agama kita. Entah kita paham atau belum, kita usaha ke sana. Dengan berdoa memohon kepada Allah dan kita niatkan karena itu, dengan barang siapa berusaha memahami ilmu agama Allah, menuntut ilmu syariat, akan dimudahkan jalannya menuju surga, menuju jannah. Dan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan kecuali dengan usaha, dengan proses. Tidak mungkin seorang tiba-tiba hafal Quran tanpa memulai alif ba ta, tanpa memulai hafalan juz amma, amma yatasaalun atau qul huwallahu ahad, bertahap tambah satu surat, dua surat, tiga surat, satu juz, dua juz, tiga juz dan seterusnya. Begitu pula yang lain-lainnya. Maka dengan proses, bukan tiba-tiba langsung ini lahir anaknya ustaz, anaknya kiai, ini lahir langsung anaknya syekh, langsung jadi syekh. Enggak bisa. Ya, maka mereka berproses menghafal, mempelajari mal ayyam wal layali, dengan hari-hari dan siangnya. Ya. Maka ini al-fiqh. Umum mencakup itu semua. Adapun fikih menurut istilah ulama mutakhirin belakangan, maka lebih khusus, dan ini yang kita maksud. Al-fiqh bil istilah, adapun menurut istilah ahli fikih. Al-fiqh itu sendiri adalah al-ilm bil ahkam syar'iyyah al amaliyah. Al ilm bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at tafsiliyah. Kita ulangi, ilmu adalah atau fikih adalah al ilm, ilmu bil ahkam syar'iyyah, terhadap hukum-hukum syariat. Dan ini keluar daripadanya hukum-hukum yang bukan bagian syariat. Ya. Tapi di sini al-ilm bi ahkam bil ahkam syar'iyyah, hukum-hukum yang berasal dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sumbernya adalah Al-Qur'an, al-hadis, ijma' dan qiyas. Qiyas yang tidak semua qiyas diterima, tapi qiyas yang terpenuhi syarat. Maka ilmu fikih adalah mengilmui tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, yang diamalkan. Maka keluar dari sini akidah. Berarti akidah dalam menurut istilah ulama mutaakhirin tidak masuk. Ya, makanya kalau ulama dulu mengatakan akidah itu fikih akbar, fikih tapi fikih besar. Adapun yang dimaksud di sini fikih di sini adalah yang ada kaitannya dengan amalan, amaliyah. Sholat ada amalannya enggak? Ada. Siam? Iya. Meskipun dia menahan diri dari ini, dari itu. Iya. Haji, umrah, jual beli juga begitu. Muamalah, nikah, dan berbagai macam. Wakaf, jual beli, hibah, dan seterusnya. Ini adalah semua terkait dengan amaliyah. Al-muktasabah, yang dapat diupayakan. Atau yang dilandasi, dicari, diusahakan min adillatih tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, maka asal muasalnya adalah dalil-dalil dalam syariah. Dan ini adalah pengertian al-fiqh. Dan secara ringkas disebutkan di sini, maudhu al-fiqh, tema dalam fiqh adalah af'alul mukallafin minal ibad, membicarakan tentang perbuatan orang-orang ahli taklif. Ahli taklif itu yang dibebani syariat. bukan membicarakan amalannya orang, maaf, orang gila, ya, atau apa yang perlu dilakukan, yaitu orang yang tidak diberi beban syariah, ya. Tapi terkait dengan apa-apa yang berkaitan, meskipun kadang ada kaitannya, tapi tidak secara langsung. Maka ini berkaitan dengan af'alul mukallafin, ya, perbuatan orang-orang yang diberikan beban syariah, minal ibad, dari hamba-hamba Allah, ya. Bahwa yatanawal ilafatul insan ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mustama'ih. Dan ini berkaitan hubungan seseorang dengan Rabbnya, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Wa ma'a nafsihi, terkait dengan dirinya. Iya, terkait dengan dirinya. Sumpah, kalau dia melanggar sumpahnya, kalau maka apa yang harus dia lakukan? Melanggaran sumpah. Kalau dia apa namanya menuduh, atau mungkin terkait dengan dirinya, ya misalnya, yakni dia bernazar sesuatu, apa yang harus dia lakukan? Wa'wa mustamai, dan terkait dengan masyarakatnya. Ya, di sana ada silaturahim jual beli dengan warisan dan berbagai macam. Dan secara global hukum-hukum fikih terbagi menjadi dua, ahkamul ibadat dan ahkamul muamalat. Fikih ini membicarakan hukum-hukum syariat, dan hukum-hukum syariat ini tidak lepas dari dua perkara, dibagi global menjadi dua. Ya, dua cabang. Satunya ahkamul ibadat, hukum-hukum terkait dengan ibadah, seperti sholat, puasa, haji, ya, kurban, dan yang seterusnya. Ya. Dan yang kedua adalah ahkamul muamalat, hukum-hukum muamalah, seperti akad jual beli, akad nikah, ya, perjanjian, min uqud, begitu pula di sana ada hudnah itu genjatan senjata, aman itu apa namanya jaminan keamanan. Demikian pula ada istilahnya zimmah, ya. Dan itu akan dibahas beberapa hal terkait dengan itu. Wa tasarrufa, terkait dengan tindak tanduk, pelanggaran, uqubat, hukuman, jinayat, pelanggaran, wa dhamanat, jaminan, ya, termasuk asuransi dan seterusnya. Mimma yuqsadu bi tanzimu ilaqatil nas ba'dihim ma'a ba'din. Dan juga terkandung dalam hal tersebut, ya, hukum-hukum apa namanya seperti keluarga dari mulai awal pembentukannya. Ahkamuz zawaj, hukum-hukum menikah. Nah, apa yang disarankan dalam mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Ya, bagaimana hukumnya menikah dan apakah berbeda-beda satu dengan yang lain? Iya. Dan apa kewajiban-kewajibannya, rukunnya atau syarat-syaratnya? Dan apa yang jadi sunnahnya? Tidak harus, tapi sunnahnya demikian-demikian. Hukum-hukum pernikah. Demikian pula talak. Ya, talak baik dari laki-laki, kalau dari wanita ini disebut apa? Hulu. Wan nasab, dan terkait dengan nasab. Wan nafakah, infak atau nafakah keluarga, miras, warisan, atau hukum muamalah maliyah tentang harta, ya, seperti ijarah, sewa menyewa, syarikah, kerjasama, bisnis relasi, bayi jual beli. Ahkamul jinaiyah, terkait dengan pelanggaran jaraim, ya, ta'diyat. Begitu pula hukum-hukum murafaat wal qada', penyelesaian persengketaan, pengaduan, ya, sesuatu, percekcokan, persengketaan, dan begitu pula tuduhan, fitnah, dan penyelesaiannya. Ahkamud dualiyah, bahkan sampai hukum-hukum tentang kenegaraan. Ya, begitu tentunya tashmal al-jihad wal-mu'ahadat, perjanjian dan juga jihad. Ini semua terkandung, semua terbahas dalam masalah fiqih, begitu luasnya dan betapa butuhnya seseorang akan hal ini. Dan di antara buah hasil daripada ilmu fiqih, di dunia dan di akhirat tentunya. Adapun di dunia, ma'rifatul fiqih wal amalu bih, mengetahui, mengenali permasalahan fikih dan mengamalkannya, huwa allati tusmiru salah al-mukallaf, akan membuahkan hasil kebaikan, kebagusan bagi orang yang melakukannya, yang dibebani syariat tersebut. Wa sihhatu ibadatihi, benarnya ibadah dia. Ya, contoh, ada seorang sholat, kemudian sahabat, kemudian selesai, salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam ke Rasulullah, Rasulullah jawab, waalaikumsalam. Irji wa salli fa innaka lam tusalli. Salatlah, kembali sana dan salat lagi. Salat dua kali. Selesai sholat dua kali, balik ke Rasulullah SAW lagi, salam. Rasul jawab salamnya, kembali sana sholat lagi. Sampai tiga kali. Dan dia mengatakan, ma'uhsinu ghairu hadza fa'allimni. Aku tidak bisa berbuat sholat lebih baik dari ini ya Rasulullah, maka ajari saya. Maka para ulama mengatakan, Rasul kemudian mengajari, idza qumta ila salata kabbir, tsumma qra' bi ummil kitab, tsumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya dari hadis diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata para ulama, alhamdulillah, yang sahabat tadi, orang tadi minta diajari sholat. Yang seandainya tidak demikian, bisa-bisa tidak sah sholatnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Tidak dosa. Memang tidak dosa. Karena dia belum tahu. Tidak dosa. Tapi juga tidak diterima. Dan syarat-syarat sholat banyak. Bukan hanya wudu dulu atau taharah. Bagaimana orang wudu, sholat tanpa wudu 10 tahun, 20 tahun tidak diterima. Kecuali uzur. Ya. Hadisnya la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha, tidak akan diterima. Allah tidak akan menerima salat-salat di antara kalian. Jika dia berhadas sampai dia wudu. Maka meskipun dia tidak dosa karena dia belum tahu hukumnya, tapi juga bisa tidak diterima ibadahnya. Maka sampai dikatakan ada seorang mengerjakan salat dengan tidak benar, ditanyakan oleh sahabat setelah sepeninggal Rasul, ada tabi'in yang demikian, engkau sudah berapa lama salat seperti ini? Sekian tahun, maka belum diterima sholatmu sekian puluh tahun. Ya, tabi'in mengatakan demikian. Lalu para ulama ketika mengatakan takbiratul ihram, itu rukun, harus, lebih penting daripada mengangkat tangan. Kadang sebagian orang masuk sholat cuma mengangkat tangan tapi tidak takbir Allahu Akbar, padahal itu rukun sholat. Dan tidak sah sholat tanpa takbir pertama kali. Pembukanya adalah tahur. Watak tahrimu wa takbir, pengharamannya adalah takbir, wa tahlil wa taslim, penghalalannya tahalulnya dengan salam. Maka ini salah satu contoh. Maka tentunya benar tidaknya ibadah berkaitan dengan ilmu, mempelajari fikihnya, wa istiqamatu sulukihi, maka lurus benar baik tidaknya dalam akad, transaksi dan yang lainnya dengan mengetahui ilmu fikih ini. Wa idza saluhal abdu salahal mustama', jika baik satu hamba diharapkan akan baik pula masyarakatnya, dengan baik kepala keluarga demikian pula istri anak-anaknya ila akhirih. Wa saratin natijah fid dunya sa'adah, maka jadilah meraih kebahagiaan di dunia, wal 'aisy war raghad, dan kehidupan yang baik, wal fil ukhra, dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah wa jannati, dan jannahnya. Ini yang diharapkan. Dan talabul ilm dalam hadis yang dihasankan sejumlah ulama, fariidhatun 'ala kulli muslim wa muslimah, fardu, sebuah keharusan bagi setiap muslim laki-laki maupun wanita. Maka ini antara keutamaan yang menunjukkan demikian pentingnya al-fiqh. Dan begitu pula terkait dengan pembelajaran atau pembahasan cara belajar fikih, ada dua macam. Cara belajar fikih ada dua macam. Disebut tariqatu tafaqquh bil mutun dan tariqatu tafaqquh yakni bi ahaditsil ahkam atau bi adillatil ahkam, mempelajari fikih dengan melalui matan, yakni tulisan apa ringkasan kesimpulan hukum para ahli fikih sebelum kita. Telah kita sebutkan dari di antara cara mempelajari fikih, tariqah dirasah fil fikih, yang pertama melalui mutun, matan-matan ilmiah yang ditulis oleh para ulama rahimahullah, dan biasanya mutun mutaqaddimin, matan-matan ini naskah-naskah tulisan fikih di yang terdahulu. Para ulama terdahulu mereka membuatnya ada yang mutawwalat panjang dan ada yang sedang dan ada yang ringkas, bisa terbagi tiga. Yang panjang biasanya disebut fikih mukaran, bukan hanya mazhabnya tapi juga yang berseberangan dengannya dan dalil masing-masingnya. Yang pertengahan adalah apa yang dirojihkan menurutnya plus dengan dalilnya, tetapi yang ringkas hanyalah disebutkan apa yang dirojihkan menurutnya, seringnya tanpa dalil. Dan terkait dengan hal yang demikian, terkadang sebagian memang ada plus minusnya. Bagi yang mubtadi'in, bagi pemula, memang mudah membaca matan, membaca kesimpulan hukum ringkas yang dirojihkan oleh salah seorang penulis dari fuqaha ahli fiqih. Namun di sisi lain, ketika ia tidak mengetahui dalil ataupun hujjah, atau dalil yang digunakan yang berseberangan dengannya, maka ini menjadi masalah tersendiri. Dan imam-imam fuqaha yang masyhur sebenarnya dulu, di masa dulu teramat banyak, bukan hanya 4 madhab ya, di masa-masa mereka ya, seperti al-imam al-Auza'i, faqihnya Syam, begitu pula Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, ahli fiqihnya Kufah dan ahli hadisnya al-imam Layth bin Sa'ad, faqih dan muftinya Mesir, dan begitu pula Atha bin Abi Rabah, muftinya Makkah, dan ketika itu penguasa menyatakan tidak boleh berfatwa terkait dengan manasik haji kecuali Atha. Dan selain mereka, namun berjalan seiringan dengan waktu, maka yang masyhur dikenal hanyalah al-a'immatul arba'ah, 4 imam dalam 4 mazhab, dimulai dengan yang paling tua lebih dulu, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ya, dan pengikutnya disebut al-Ahnaf. Begitu pula setelahnya, di tahun meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah al-imam Syafi'i Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dan demikian setelah itu adalah al-imam atau afwan, tetapi sebelum Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Hanya saja, yakni Imam Malik radhiyallahu ta'ala di masanya masih, yakni semasa, meskipun setelahnya dari Imam Abu Hanifah, tetapi masih menjumpai masanya. Adapun Imam Syafi'i lahir di tahun di mana Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia. Begitu pula setelah Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, begitu diteruskan murid-murid mereka. Dan seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, ada Rabi bin Sulaiman, ada Al-Khiraqi dengan mukhtasarnya, ada Buwaiti, ini murid-murid Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan begitu pula para ulama yang seterus mereka, tidak langsung setelah generasinya, namun jauh ke belakang, sebagian mereka merinci, menyebutkan dalil-dalil dari imam mazhabnya, bukan dengan taklid, tapi mengikuti mazhab imamnya ketika ditopang dalil. Adapun ketika menyelisih dalil yang kuat, yang rajih, tidak tanggung-tanggung dan segan-segan mereka untuk memilih yang selain mazhab imamnya. Mereka tidak taklid. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, masyur dalam Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala. Tetapi banyak permasalahan yang beliau tidak mengikuti Imam Ahmad. Majmu' Imam Nawawi Syarh Muhaddab dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula beliau terkadang menyelisih Imam Syafi'i sendiri. Kitab Al-Istizkar, begitu pula Tamhid Ibn Abdul Bar dalam mazhab Maliki. Dan begitu pula yang seterusnya. Maka itu yang contoh kitab-kitab mutawalat, dan di sana ada mempelajari fikih melalui hadis-hadis dan dalil-dalil hukum seperti ijma' milik Ibnu Mundzir, ayat ahkam milik Al-Alusi dan yang lain. Begitu pula hadis-hadis ahkam, ini termasuk yang penting di antara hadis-hadis, dari mulai Umdatul Ahkam, Bulughul Maram dan seterusnya. Dan insyaallah pada pekan akan datang kita akan membahas kitab Umdatul Ahkam milik Abdul Bani Al-Maqdisi insyaallah taala. Wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.